kesempatan. Suasana yang sungguh menggoda, ku mintakan pada dirimu untuk bersamaku. Dan kau angguk pertanda setuju untuk lepaskan. Bersamaku hingga berlalu hasrat yang mengganggu. Dalam sisa semalam bersamamu, mencuri menutup